Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin yang berbahagia, ini adalah pertemuan pertama dari kajian bahasa Arab untuk pemula. Kenapa kita perlu belajar bahasa Arab? Ketahuilah, sesungguhnya Allah SWT menciptakan jin dan manusia tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadah kepadanya. Kita menghambakan diri kita kepada Allah SWT. Jadi, kita menjadi hamba dari Tuhan kita yaitu Allah SWT. Dan kita tahu bagaimana Allah SWT memberikan perintahnya, memberikan larangannya. Allah tuangkan di dalam Al-Quranul Karim dan semuanya itu di dalam bahasa Arab. Anda bayangkan Anda bekerja dengan atasan Anda, sementara dia berbicara kepada Anda, dia melarang Anda, tapi Anda tidak memahami apa yang dia katakan. Tentunya, manakala Anda bekerja pada atasan Anda, dan Anda memahami bahasa atasan Anda, bahasa Inggriskah, bahasa Jermankah, atau bahasa Prancis-kah, Anda akan mendapatkan kedekatan dengan atasan Anda. Maka begitu pula, manakala Anda mempelajari bahasa dari Tuhan Anda yang paling tinggi, yaitu Allah SWT, maka Anda akan mendapatkan kedekatan. Anda akan lebih khusyuk dalam sholat Anda. Anda akan memahami apa yang dikatakan Tuhan Anda itu dengan baik. Oleh karena itu, kenapa kajian ini kita buat? Adalah dalam rangka kita ingin mendekatkan diri kita kepada Tuhan kita dengan memahami bahasa yang Tuhan kita pakai, yaitu bahasa Arab. Bahasa yang digunakan di dalam Al-Quran, bahasa yang digunakan di dalam As-Sunnah, itulah bahasa yang paling dicintai oleh Tuhan kita Allah Jalla wa'ala. Kaum muslimin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini, kitab yang akan kita gunakan sebagai diktat, sebagai panduan untuk belajar bahasa Arab adalah kitab Al-Muyassar yang ditulis oleh Ustadz Aceng Zakaria. Pada awal kitab ini, beliau menyampaikan suatu muqaddimah. Al-muqaddimah, kata pengantar, Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba Qur'anan Arabian. Segala puji bagi Allah SWT yang telah menurunkan Al-Kitab, yaitu Al-Quranul Karim, Qur'anan Arabian, berupa Al-Quran yang berbahasa Arab. Tentunya ini adalah pilihan Allah SWT. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar kalian semua itu bertakwa kepada Allah SWT. Walladzi yassara al-Qur'ana lidzikri la'allakum tafhamun. Dan dialah Allah SWT yang telah memudahkan Al-Qur'anul Karim lidzikri, untuk diambil pelajaran. La'allakum tafhamun, agar kalian semua itu bisa memahaminya. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin an-nabiy al-arabi al-mab'uth bi kitab mubin. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada nabi kita Muhammad, yaitu nabi yang berasal dari bangsa Arab. Al-mab'usi bi kitab mubin, yang dia itu diutus dengan kitab yang jelas. Kemudian penulis mengatakan, fa inna hajatal muslim, sesungguhnya kebutuhan seorang muslim, ila ma'rifati qawaidil lughatil arabiyyati daruriyatun jiddan. Sesungguhnya kebutuhan seorang muslim untuk mengetahui kaidah-kaidah bahasa Arab itu sangat mendesak sekali. Kenapa? Karena biha sababun ila fahmil Qur'ani wa sunnah. Karena dengan memahami kaidah-kaidah bahasa Arab, itu menjadi sebab seseorang itu untuk memahami Al-Quran dan sunnah. Waqad amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an natamassaka bihima. Dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kepada kita, ya, untuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah. Wa na'mala bima fihima, kita mengamalkan apa yang ada di dalamnya. Wa la yumkinu an nafhamahuma fahman taman ila ba'da ma'rifati qawaidil lughatil arabiyyah. Dan tidak mungkin kita itu bisa memahami Al-Quran dan Sunnah fahman taman, dengan pemahaman yang sempurna, illa ba'da ma'rifati qawaidil lughatil arabiyyah, kecuali setelah kita itu mengetahui kaidah-kaidah bahasa Arab. Enggak mungkin kita mempelajari Al-Quran Sunnah mendapatkan pemahaman yang sempurna kecuali setelah kita memahami kaidah-kaidah bahasa Arab. Wa mazala aktsarul muslimina ya'taqiduna anna qawaid al-lughatil arabiyyati 'ala janibin kabirin min as-su'ubati wa at-ta'kid bi haitsu yata'adhdhar 'ala ayyi shakhsin ay yafhama ha ma lam yatakhassas fi dirasatiha. Senantiasa kaum muslimin meyakini bahwasanya kaidah-kaidah dalam bahasa Arab itu sangat sulit dan sangat rumit, ya, di mana setiap orang itu merasa berat, kesulitan untuk memahami kaidah-kaidah tersebut sampai mereka itu mengkhususkan diri untuk mempelajarinya. Bahada kitabun al-muyassar, maka katakan oleh penulis, ini kitab al-muyassar, judulnya al-muyassar, kitab yang dimudahkan, fi ilmin nahwi, yang membahas tentang masalah ilmu nahwu. Waqad wada'tuhu bi ibaratin sahlatin, dan aku buat dengan istilah yang mudah. Wa amsilatin katsiratin, dilengkapi dengan contoh-contoh yang banyak. Liyashala fahmuhu, agar apa? Agar mudah untuk dipahami. Wala siyama lil mubtadiin, terlebih bagi orang-orang yang masih pemula. Fi dirasati nahwi, dalam mempelajari kitab nahwu. Wallaha as'alu ayyaj'alahu khalisatan liwajhihi, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala as'alu, aku memohon, ayyaj'alahu, menjadikan kitab ini khalisatan liwajhihi, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala al-karim yang mulia, wa ayanfa'ana bihi, dan memberikan manfaat kepada kami bihi, dengan kitab tersebut, yaumatin, pada hari kiamat. Wa huwa arhamur rahimin, dan Allah lah zat yang maha pengasih. Garut, Sawal 1408 Hijriah. Al-Mu'allif, penulis Aceng Zakaria. Ya, demikian pertemuan yang pertama. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang kedua. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.